Sepinian hidup ini tanpa engkau, kemana ku cari, di mana kau kini? Eganian engkau pergi tinggalkan diriku, kemana ku cari pengganti? Sepinian hidup ini tanpa engkau, kemana ku cari, di mana kau kini? Eganian engkau pergi tinggalkan diriku, kemana ku cari pengganti diri?